Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه حاضرين Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan tauhid dari kitab yang berjudul Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih pada bab yang pertama, bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub, bab tentang keutamaan atau fadilah dari tauhid dan juga dosa-dosa yang bisa terhapus disebabkan karena tauhid. Telah disebutkan ayat Al-Quran, firman Allah Jalla wa'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Ayat itu pada surat Al-An'am pada ayat ke-82. Kemudian muallif, penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebutkan juga dalil berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. نعم, kita baca bersama hadisnya. عن عبادة ابن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. معنى حديث itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang telah bersaksi dengan persaksian tauhid, la ilaha illallah, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan hak, dengan benar, kecuali hanyalah Allah, wahdahu la syarikalah, semata hanya baginya, la syarikalah, yang sama sekali tidak dipersekutukan baginya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang telah saksikan demikian, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, demikian juga dia telah bersaksi bahwasannya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya Allah, dan juga dia telah bersaksi bahwa anna Isa abdullahi wa rasuluh, Nabi Allah Isa alaihi salam adalah hamba dan rasulnya Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, yang mana kalimatnya Allah pertemukan kepada Maryam, artinya beliau ditakdirkan, diciptakan oleh Allah dengan kalimatnya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah apa saja yang dikehendaki oleh Allah, di mana Isa alaihi salam dilahirkan oleh seorang ibu, Maryam alaihi salam, tanpa sentuhan laki-laki, dan itu bisa terjadi semua dengan takdir Allah. Maka dikatakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, maka kalimatnya Allah pertemukan kepada Maryam, beliau Maryam mengandung, hamil dengan takdir Allah. Itu semua bisa dilakukan oleh Allah walaupun tanpa seharusnya sentuhan dari laki-laki. Wa ruhun minhu, dan ruh itu darinya, artinya ruh yang Allah tiupkan kepada Nabi Allah Isa, Allah tiupkan ke dalam rahim Maryam, sehingga di sana lahirlah Nabi Allah Isa alaihi salam, di mana ruh itu berasal dari Allah. Siapa yang telah saksikan demikian juga, wal jannata haqqun, dan dia pula telah bersaksi bahwa adanya jannah, surga itu hak adanya, wan nar haqqun, dan dia pula telah bersaksi bahwa adanya an-nar, neraka itu hak adanya, yang mana dua itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jannah wa'n-nar adalah dua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan keberadaan keduanya sudah ada. Al-Jannah Allah tempatkan bagi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dan an-nar adalah Allah tempatkan bagi al-kuffar. Siapa yang telah saksikan itu semua, dia telah bersaksi itu semua, adkhalahullahul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam al-jannah ala ma kana minal amal, berdasar dari amalan yang telah dia lakukan. Allah Jalla wa'ala masukkan hambanya tadi ke dalam al-jannah dengan dua bagian. Yang bagian pertama dimasukkannya dia secara sempurna, tidak didahului dengan adab sedikit pun, disebabkan karena telah sempurna amalannya. Jenis yang kedua, ada yang dimasukkan ke dalam jannah akan tetapi didahului dengan proses adab karena disebabkan kurang dari sisi amalannya. Nah, maka seorang mukmin jika dia lebih besar dari dosanya dibandingkan dari kebaikannya, maka jika Allah Jalla wa'ala kehendaki, maka akan diadab terlebih dahulu dengan kadar dosanya. Sebaliknya jika Allah tidak kehendaki, Allah ampuni, Allah rahmati dia, maka bisa pula tidak diadab baginya. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, tepatnya pada ayat ke-116, Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguh Allah Jalla wa'ala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, dosa yang tidak bisa ditawar lagi. Ketika seseorang hamba berbuat kesyirikan dan belum bertaubat sampai dia wafatnya, maka Allah tidak akan ampunkan dosanya. Tapi dia tatkala berbuat kesyirikan di waktu dunia, kemudian dia taubat, dia berhenti, dia menyesal, dia bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah sebelum dia wafat, maka Allah berkenan untuk menerimanya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka pada ayat ini Allah sebutkan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah juga mengampuni dosa, dan Allah mengampuni dosa selainnya, selain kesyirikan berupa dosa-dosa yang lain. Ketahuilah, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki untuk diampuni walaupun dia ada dosa selain kesyirikan, maka dia tidak mengalami proses adab. Tetapi jika Allah tetap menghendaki, mengharuskan baginya dicelupkan, diproses dengan neraka terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya, maka itu pun akan berlangsung. Semua berlaku bimasyiatillah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak bermudah-mudahan seseorang hamba untuk berbuat dosa walaupun selain kesyirikan. Berdasarkan ayat tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan ampunkan dosa selain kesyirikan. Karena memang kesyirikan tidaklah Allah ampuni, sedangkan selain kesyirikan Allah ampuni, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Sementara seorang hamba tidak tahu apakah dia dikehendaki untuk diampuni atau tidak, dia hanya bisa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa besar diri bahwa pasti dia berbuat dosa, pasti diampuni. Berbuat dosa lagi, dia mempunyai besar hati bahwa pasti diampuni. Sehingga dia dengan itu bermudah-mudahan untuk melakukan perbuatan dosa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk menjauhkan dosa kesyirikan dan dosa selainnya, sehingga kita bisa mengakhiri dunia ini dalam keadaan sebaik-baik kematian, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bertauhid kepada Allah, tidak ternodai kesyirikan sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Itu telah kita bahas pada kajian yang terakhir, hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, akhrajahu, dikeluarkan oleh dua imam Amirul Mukminin dalam hadis, adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Kita melangkah pada malam hari ini pada hadis berikutnya. Pendalilan berikutnya dari bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapus disebabkan tauhid. Kalau kita sudah bahas hadis yang pertama, hadis Ubadah bin Shamit, maka berikutnya penulis bawakan hadis yang kedua, yaitu hadis Itban. Hadis Itban radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis itu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Kita bisa menyatakan itu karena di awal hadis disebutkan walahuma, dan pada keduanya pula. Huma itu maknanya dua. Lahuma, maka pada keduanya, maksudnya adalah riwayat yang datang sebelumnya kita telah ketahui disebutkan akhrajahu, telah dikeluarkan oleh keduanya. Yakni maksudnya Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Sehingga penulis tanpa menyebutkan ulang telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Walaupun tanpa menyebutkan demikian dan cukup diwakili dengan walahuma dan pada keduanya pula, maka telah terfahami insyaallah taala. Maka hadis ini juga hadis yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Nah, telah diriwayatkan dua imam dalam masalah hadis, yaitu Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim fi hadis Itban, melalui hadis Itban yang nama lengkapnya adalah Itban Ibni Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat tadi namanya adalah Itban, sehingga dikatakan hadis Itban, artinya hadis tadi melalui jalan beliau, Itban Ibni Malik Al-Ansari. Al-Ansari nisbat bahwa sahabat tadi dari kalangan kaum Ansar, sahabat yang berasal dari kaum Ansar adalah mereka yang berdomisili atau tinggal atau berasal dari Madinah. Berkata sahabah Itban, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Bahwa sungguh Allah jalla wa ala harrama, telah haramkan. Nah, telah haramkan alan nar, kepada neraka. Artinya hamba tadi naam diharamkan untuk masuk ke dalam an-nar. Disebabkan apa? Man qala la ilaha illallah, bagi orang yang telah bersaksi dengan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, di mana dia telah ucapkan kalimat la ilaha illallah. Yabtaghi bidzalik, yang mana dia mengucapkan kalimat tadi, kalimat tauhid, adalah yabtaghi bidzalik, dia maksudkan wajh Allah, untuk mencari wajahnya Allah. Nah, demikian hadis yang sahih menyebutkan. Memperkuat terhadap hadis yang sebelumnya tentang keutamaan seseorang yang bertauhid. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah sebelum beliau mensyarah atau menjelaskan redaksi hadis, maka beliau mengawali yang membawakannya, yakni sahabat Itban Ibn Malik Al-Ansari. Beliau adalah kana yusalli biqaumih, di mana beliau biasa menjadi imam salat bersama kaumnya, bersama sahabat yang lainnya. Salah satu imam yang ditunjuk adalah beliau. Fadha'ufa basaruh, kemudian berlangsungnya waktu penglihatannya pun menjadi berkurang, bahkan sampai kepada tahap kebutaan. Wasyaqqa 'alaihi adh-dhihab ilaihim, sehingga beliau merasa sulit lagi untuk keluar rumahnya menuju masjid untuk mengimami para sahabat. Fa talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yakhruja ilaihi wa an yusalliya fi makanin min baitih liyattakhidahu musalla. Maka Itban radhiyallahu taala anhu meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar beliau bersedia menemuinya, karena kelemahan yang ada pada beliau, pada matanya, sehingga kesulitan untuk berangkat ke masjid, maka Itban meminta kesediaan Rasul menemuinya. Dan juga Itban meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk salat di salah satu di tempat dalam rumah beliau radhiyallahu taala anhu. Minta, ya Rasulullah, sekarang kau salat di rumahku. Nah, maka diturutkanlah permintaannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian tempat tadi dijadikan sebagai musalla, sebagai tempat salatnya beliau, dan tempat salatnya pula Itban sebagai yang memiliki rumah, dan juga ditemani pula oleh sahabat Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menuruti permintaan Itban, datanglah beliau ke tempatnya di dampingi oleh Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Sesampainya Rasul di rumah Itban, kemudian beliau bertanya, "Aina turid an usalliya?" Tempat mana yang kau inginkan supaya aku salat padanya? Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya. Qala Itban, maka Itban pun menyatakan, "Salliha huna." Tolong salatlah di sini ya Rasulullah. Itban memberikan isyarat ke sebuah pojok rumahnya agar Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di tempat tersebut. Fa shalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rak'atain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat dua rakaat bersama para sahabatnya. Tsumma jalasa ala ta'amin. Selepasnya dari salat, kemudian beliau menyempatkan untuk duduk menyantap makanan yang dihidangkan, yang telah disediakan, dibuatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alu yatadzakarun, maka kemudian mereka para sahabat pun saling berbincang-bincang satu dengan lainnya permasalahan-permasalahan yang bermanfaat di antara mereka. Wa dzakaru rajulan yuqalu lahu Malik ibn ad-Dukhsum, maka di antara perbincangan yang ada disebut-sebutlah tentang suatu nama, seseorang yang bernama Malik bin Dukhsum. berbicara ini, berbicara itu, sampailah kemudian mengantarkan menyebut nama seseorang yang bernama Malik ibni Ad-Dukhsum. Faqala ba'duhum, maka sebagian dari para sahabat pun memberitakan atau mengomentarinya bahwa huwa munafik, bahwa Malik ibni Ad-Dukhsum adalah seorang munafik. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW katakan kepada para sahabat, la taqul hakadha, jangan kau ucapkan demikian. Alaysa qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah, bukankah dia telah ucapkan kalimat la ilaha illallah yang mana dia ucapkan tadi semata-mata menghendaki wajahnya Allah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, hadits yang bersama kita, bahwa Allah jalla wa ala mengharamkan kepada neraka bagi hamba yang telah mengucapkan la ilaha illallah, yang mengucapkannya tadi semata-mata mengharapkan wajahnya Allah. Inilah sebab musababnya hadis yang bersama kita. Berdasarkan dari peristiwa tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk mengucapkan atau menyebut itu kepadanya. Nah, disebabkan karena mereka tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya, karena dia telah bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, walam yubri ar-rajul, tapi bukan berarti kemudian seseorang tadi telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti dia terbebaskan dari dosa. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bebaskan orang tadi dari dosa. Innama ata bi ibaratin ammah, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam ungkapkan dengan ungkapan yang sifatnya umum. Beliau ungkapkan dengan ungkapan yang sifatnya apa? Umum. Bi annallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Di mana Allah jalla wa ala haramkan kepada seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah yang dia maksudkan untuk mengharapkan wajahnya Allah. Berdasarkan hadis ini juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengucapkan dengan lisan-lisan kita terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan mengitlakkan. Melarang kita untuk menduga-duga tentang diri hamba-hamba Allah yang tampak memiliki kebaikan. Kita dilarang untuk menduga-duga, menyangka terhadap saudara kita, kaum muslimin, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia sedang melakukan kebaikan. Kemudian kita katakan hadza mira, hadza fasik wa ma asbah dzalik, bahwa dia itu paling berbuat kebaikan tadi maksudnya untuk riya, bahwa fulan itu paling kalau melakukan kebaikannya adalah yang tampak saja, yang zahir itu baik tapi dalam hatinya sesungguhnya berlainan, bertolak belakang, menyangka-nyangka, menduga-duga bahwa seseorang tadi tatkala melakukan kebaikan dengan dugaan yang negatif. Nah, dalam kondisi dia tidak mengetahui yang sebenarnya apa yang diniatkan pelaku tadi di dalam melakukan amalan kebaikan. Maka bagi kita, tugas kita hanya menilai secara zahir. Nahkum bidzawahir, kita menghukumi secara zahir. Adapun secara batin, wallahu taala a'lam, Allah sajalah yang maha tahu dia ikhlas melakukan amalan baik tadi ataukah tidak. Allah yang menilainya. Adapun kita tidak dibenarkan untuk menduga-duga. Mungkin bisa jadi dugaan kita sebaliknya salah. Ya, kita duga riya padahal dia adalah lakukan amalan tadi adalah ikhlas karena Allah. Hanya saja menurut kita sepertinya riya. Nah, dan lain sebagainya. Kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah, "Li'annana law akhadna bima nadhunnu fasadat ad-dunya wal akhirah." Karena kalau kita hanya asal menduga, asal ambil, memutuskan berdasarkan dugaan kita, tentu akan berdampak kerusakan dunia dan lebih-lebih lagi kerusakan akhirat. Fasadat ad-dunya wal akhirah, maka akan rusaklah dunia dan demikian pula akhirat. Nah, kerusakan dunia, nah, hubungan jadi renggang dan sebagainya. Nah, bahkan akan berdampak imbas kepada lainnya. Terlebih lagi kemudian di akhirat nanti. Wal'iyadu billah. Maka kata beliau, fakathirun minan nas nadhunnu bihim su'an walakin la yajuz an naqula dhalik wa dhahiruhum as-salah. Maka kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkan sangkaan itu selagi zahirnya mereka adalah baik. Walihada qala al-ulama, maka karenanya para ulama menyatakan yuhram atau yuharram dhannu su' bi muslim zahiruhu al-adalah. Diharamkan sangkaan yang jelek, sangkaan yang buruk terhadap orang muslim yang zahirnya adalah berbuat adil. Maka jangan berandai-andai, mungkin mungkin dia berbuat itu kayaknya ada maksud lain, ada kepentingan lain, ya, dia itu berbuat itu untuk cari muka atau ini dan sebagainya. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Yuharram dhannu su' bi muslim dhahiruhu al-adalah. Maka oleh karenanya menyikapi terhadap masalah seperti ini haruslah berhati-hati. Seorang yang telah berucap la ilaha illallah, yang mana dia mengharapkan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan seseorang yang mengucapkan itu kemudian bukan berarti bisa langgeng dikarenakan tidak ada pengaruh-pengaruh yang lainnya. Artinya ada di sana yang bisa membatalkan tauhid, yang bisa membatalkan kalimat syahadatnya, penghalang-penghalang yang bisa meruntuhkan apa yang telah dia ucapkan. Dia mungkin sudah ucapkan kalimat la ilaha illallah, nah, tapi pada kenyataannya dalam kehidupannya sehari-harinya bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan. Oleh karenanya Rasulullah SAW tandai di akhir hadis, yabtaghi bidzalika wajhallah, siapa yang sudah ucapkan kalimat itu, yang mana mengucapkannya tadi mengharapkan wajahnya Allah. Nah, Maka kalimat yabtaghi bidzalika wajhallah adalah menjadi syarat adanya keikhlasan. Seorang mengucapkan itu dengan dasar ikhlas. Yatlub wajhallah wa man talaba wajhan. Fala budda an ya'mal kullu ma fihi kullu ma fi wus'ihi lil wusul ilaihi. Di mana seseorang yang memang pada dasarnya mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha untuk mencarinya. Berusaha untuk mencarinya. Yang mana tidak bisa mencari kecuali dia harus beramal. Dia harus mewujudkan, merealisasikan apa yang dia ucapkan tadi. Maka barulah dia akan sampai untuk kepada tujuan mencari wajahnya Allah. Sehingga seseorang yang mengharapkan itu tentu dia akan berusaha untuk sampai kepadanya. Untuk sampai kepadanya. Dia akan berusaha untuk merealisasikan dalam kehidupannya. Beramal ikhlas karena Allah. Beramal yang tidak ternodai dengan bentuk-bentuk kesyirikan yang besar maupun kesyirikan yang kecil sekalipun. Itu sebagai pertanda bahwa dia mengucapkannya tadi, yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka karenanya sebagian para ulama salaf menyatakan terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya al-jannah yaitu la ilaha illallah. Untuk bisa membuka pintunya jannah itu dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Artinya apa? Bukan kemudian kunci tadi tertulis la ilaha illallah. Artinya seseorang selama hidupnya terselamatkan dari segala yang menodai tauhid. Maka itu menjadi syarat untuk dia bisa masuk ke dalam al-jannah. Berdasarkan hadis tadi, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, lakin man ata bimiftah la asnanan lahu la yuftah lahu. Akan tetapi siapa yang membawa kunci tetapi dia tidak memiliki gigi, maka tidak bisa pula berfungsi untuk membukanya. Ya, kunci itu ada giginya. Nah, kunci satu dengan kunci yang lain itu berbeda-beda. Kalau tidak cocok tidak bisa untuk membuka. Nah, sehingga maksudnya salaf bahwa seorang yang menginginkan untuk masuk ke dalam jannah, dia selamatkan akidahnya, dia bersihkan tauhidnya dari noda-noda kesyirikan, dan disertai pula dengan amalan-amalan yang mengharuskan. Sebagai konsekuensi ketika seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah, sudah bertauhid, maka dia berusaha menjaga ketauhidannya. Jangan sampai kemudian ternodai dengan keyakinan-keyakinan khurafat, dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, dengan amalan-amalan kemaksiatan. Nah, kenapa? Karena dia sudah bertauhid. Dia jaga ketauhidannya. Dari apa yang mulai terucap dengan lisannya, la ilaha illallah. Maka dia jaga, jangan sampai terkotori, tergores, terpengaruh keabsahan atau keutuhan, kesempurnaan tauhidnya tadi dengan yang mengotorinya. Baik itu perbuatan kesyirikan maupun noda-noda yang lainnya dari dosa-dosa yang ada. Sehingga itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang sudah ucapkan kalimat itu dan dia ucapkan tadi dengan jalankan konsekuensinya, maka berarti dia memang mengucapkan tadi yabtaghi bidzalika wajhallah. semata-mata memang dia mencari wajahnya Allah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kemudian Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah membawakan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Innal mubtaghi la budda an yukammila wasail al-bughyah. Bahwa orang yang mencari sesuatu labud, maka mengharuskan baginya an yukammil wasail al-bughyah. Dia harus melengkapi sarana pencarian. Bagaimana supaya itu jadi lengkap? Nah, untuk mencapai kepada suatu tujuan. Wa idza akmalaha harrimat 'alaihin nar tahriman mutlaqa. Kalau dia sudah sempurnakan, sudah lengkapi sarana pencarian tadi, harrimat 'alaihin nar, maka diharamkan neraka baginya tahriman mutlaqa, dengan pengharaman yang mutlak. Nah, dengan pengharaman yang mutlak, dia telah wujudkan tauhid dengan sebenarnya, maka berarti dia telah melengkapi bekalnya, sarana pencariannya menuju wajahnya Allah Subhanahu wa taala telah dia dapatkan, sehingga dia bisa terbebaskan dari an-nar dengan bebas yang mutlak. Nah, fa idza ata bil hasanat 'ala al wajhi al akmal fa inna an-nar tahrum 'alaihi tahriman mutlaqa. Kalau dia sudah lakukan amalan-amalan al hasanat, amalan-amalan kebaikan, alal wajhil akmal, dia lakukan secara lebih sempurna lagi, fa innan nar tahrum 'alaihi tahriman mutlaqa, maka diharamkan neraka baginya dengan pengharaman yang mutlak. Artinya dia tidaklah tersentuh dengan adab api neraka sedikit pun. Seperti apa contohnya? Sebagaimana yang telah disinggung pada kajian yang sebelumnya, hadis Ukasyah ibnu Muhsan radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa akan ada dari umatku jumlahnya 70 ribu orang yang tidak akan dihisab dan tidak diadab dengan api neraka sedikit pun. Maka Ukasyah ibnu Muhsan radhiyallahu taala anhu meminta didoakan kebaikan oleh Rasulullah SAW supaya Ukasyah termasuk dari 70 ribu tadi. Nah, apa ciri dari 70 ribu tadi yang selamat tidak tersentuh dengan adab sedikit pun? Nah, alladzina la yastarqun, adalah mereka yang tidak meminta untuk diruqyah. Wala yatatayyarun, yang kedua adalah mereka tidak berbuat tatayyur, mempunyai keyakinan anggapan-anggapan sial. Nah, wala yaktawun, dan mereka tidak meminta untuk diobati dengan timpaan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan yang keempat, dia memusatkan tawakalnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri 70 ribu orang yang Allah masukkan ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Menunjukkan bahwa dia telah melakukan di antara sekian hasanat, kebaikan-kebaikan tadi secara lebih sempurna. Fa innan nar wa in ata bi syai'in naqis fa innal ibtigha fihi naqsin. Jika dia lakukan sesuatu yang kurang dalam pencarian tadi, maka berkurang pula dalam upayanya. Fayakunu tahrimun nar alaihi fihi naqs, maka dengan itu pengharaman neraka baginya berkurang pula. lakin yamna'uhu ma ma'ahu min at-tauhid min al-khuludi fin nar, akan tetapi bisa tercegah dari neraka pada akhirnya nanti disebabkan dia ada modal tauhid, di mana dia masuk ke dalam neraka dengan kehendak Allah Jalla wa'ala, tetapi dia tidak kekal di dalamnya. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kajian di waktunya nanti. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.